Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dalil akan syahadat Muhammad dan Rasulullah setelah kemarin atau pertemuan sebelumnya. Di dua dan tiga pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syahadat la ilaha illallah dan dalilnya apa makna la ilaha illallah. Ya, maka sekarang dalil bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sehingga tidak bisa didustakan kerasulan beliau karena berdalil dari firman Allah Ta'ala, walaqad ja'akum rasulukum walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, ya, yang dia sangat gigih, yang dia sangat berat bagi rasul tersebut beban-beban yang menimpa kalian, dan dia sangat haris, sangat antusias, bersemangat agar kalian beriman, ya, dan dia maha pengasih dan dia sangat menyayangi kaum mukminin. Ya, juga ada ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar. Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Baik. Juga Allah tegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun. Ya, laqad kana fi Rasulillah. Ya. Uswatun hasanatun, telah ada pada Rasulullah. Allah sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat pada Allah dan Muhammad yang Allah sebut sebagai rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad, ya, wa man ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul maka berarti dia taat pada Allah. Baik, kita baca aja syarahnya sini. Fadhil Syekh Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hadha qasam. Allam hadhihi yadati tusamma al-muwatti'ah. Muwatti'ah. Lil-qasam. Lil-qasami. Naam. Da'iman tushabu qad. Tashabu. Tashabu qad. Laqad na'lamu anna tamma qasaman mahdufan taqdiruhu wallahi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hada al-muqsimu wallahu azza wa jalla. Aqsama bi annahu qad ja'akum rasulun. Wa hada ita'kidi al-kalami wa ta'udhihi nafsihi sami'an. Bi annahu akdun. Bi annahu ukida bil-qasami. Wal muqsimu bihi wallahu azza wa jalla. Alam ji'i ar-rasuli lana min anfusikum min jinsikum min bani jiladikum yatakallamu bilisanikum wa ta'qiluna bil'amru. Naam, wa hadha wadihun. Wa hadha wadihun dilalati ala syahadati bi anna Muhammadan Rasulullah. Bi anna makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah an ta'taqida anna Muhammadan arsalahu azza wa jalla bi dinil Islam. Ta'taqidu dhalika iqadan yashabuhu qawlun wa ikhbarun anhu. Wahadihi al-ayatu wadihatun dalalah al-murad. Baik, Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang membawakan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari kalian. Hadha qasam, ini adalah sumpah. Ya, allamu hadhihi hiya allati tusamma al-muwatti'ah lil qasam. lam yang ada di laqad, qad itu kan harfu tahqiq. Apabila dia masuk ke fi'il madi, makna tahqiq atau bisa juga takrib, tapi di sini makna tahqiq. Penegasan di situ. Nah, masuk lam. Lamnya namanya lam mu'atti'ah lil qasam kalau dalam ilmu nahwu. Ya, apa sih lam mu'atti'ah? Lam yang terdapat pada huruf syarat dan mengindikasikan bahwa jumlah atau kalimat setelahnya adalah jawab qasam muqaddar, bukan jawab syarat. Ya, misalkan saya katakan, ya, la in kumta biwajibika la akramtuka, begitu. Jika engkau melaksanakan tugasmu, maka aku akan, niscaya aku akan memuliakan engkau. Nah, jumlah setelahnya, jumlah jawab qasam, bukan jawab syar. Ya, bukan jawab syar. Karena dimasuki oleh lam. Ya, lam. Walaupun itu terdapat pada huruf syarat. Ini lam mu'atti'ah. Lam mu'atti'ah. Lil qasam. Ya, dia masuk pada qasam. Nah, lihat itu penjelasan di footnote alam adakhilah ala adati syar li idan bi anna jawab ba'daha mabni ala qasam qablaha la ala syar, la ala syart, itu kata Ibnu Hisham ya di kitab Mughni Labib. Lam yang masuk kepada adatu syart ya lil idan, ya ini bahwa jawab setelahnya mabni ala qasam, sebelum atas qasam sebelumnya. Berarti dia nanti ada huruf qasam, ada waw qasam misalkan, bukan sebagai jawab syarat. Ya. Nah, di waw min sama tusamma al muwatti'ah aidan, dinamakan lam muwatti'ah. Ya. Baik. Lanjut lagi. Daiman tashabu qad. Dia selalu menyertai qad lamnya. Laqad gitu. Laqad. Nah, jadilah laqad. Qad harfu tahqiq yang masuk ke fi'il madi. Na'lamu kata Syekh, dan kita ketahui anna samma qasaman mahdhufan, bahwa di ayat tersebut ada qasam, huruf qasam yang mahdhuf, yang dihapus. Takdiru, takdirnya, asumsinya wallahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Maka jumlah laqad ja'akum rasulun min anfusikum hadal muqsimu huwa Allah. Nah, yang muqsim, yang bersumpah adalah Allah. Karena Allah yang berfirman. Ya, berarti yang bersumpah adalah Allah. Aksama, maka Allah bersumpah bi annahu qad ja'akum rasulun, bahwa telah datang kepada kalian seorang rasul. Wa hadha li ta'kidil kalami, dan sumpah seperti ini yang Allah datangkan untuk penegasan firman-Nya. Wa ta'zimihi, dan pengagungan Allah. Bi nafsis sami', ya. Ya, yang Allah berikan kepada orang yang mendengar ayat ini. Ya, bahwa Allah menegaskan kalam, menegaskan bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah, bukan manusia biasa. Di banyak ayat yang lain kan Allah terangkan. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Qul uhiya ilayya, dan seterusnya, bahwa beliau diwahyukan. Li annahu uqida bil qasami. Karena ayat ini ditegaskan dengan sumpah. Wal muqsimu huwa Allah. Yang bersumpah, yang berfirman, yaitu Allah. Wal muqsamu bihi, dan yang dijadikan objek bersumpah wallah juga, karena Allah berfirman wallahi gitu. Demi Allah. Kan biasa begitu Allah bersumpah dengan namanya, wali rabbika la yuminun, demi Rabbmu mereka tidak beriman. Walaupun terkadang Allah kerap kali bersumpah dengan nama-nama benda makhluknya yang besar. Asy-syamsi. Ya, wasyamsi wa duhaha wal qamari wal ardi was samai wan najmi. Ya. Dan seterusnya. Namun kalau makhluk enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. man ya man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Ala maji'i rasul. Allah bersumpah ya akan kedatangan rasul lana kepada kita min anfusina. Dari diri-diri kita sendiri. Artinya dari manusia rasul ini, bukan malaikat, bukan jin. Min anfusikum maknanya apa? Min jinsikum. Dari jenis kalian, min bani jildatikum, dari anak yang itu ada dari kulit kalian manusia. Ya. Yatakallamu bilisanikum, dia berbicara dengan bahasa kalian. Wa taqiluna anhu, dan kalian pun memahami apa yang dia bicarakan. Hadza wadihud dalalati, maka ini adalah dalalah yang paling jelas, yang penjelasan yang dalalah yang jelas, ya, dalil yang jelas ala syahadati, akan persaksian bi anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, li anna ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah, karena makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah anta taqida anna Muhammadan arsalahu Allahu bidinil Islam. Yaitu anda meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus beliau dengan membawa agama Islam. Ta'taqidu dzalika i'tiqadan, yang anda meyakini hal tersebut dengan keyakinan yang tegas, yashabuhu qaulun wa ikhbarun anhu, yang disertai dengan ucapan dan segala kabar dari beliau. Kita yakini ucapan beliau itu berarti ucapan dan kabar dari beliau sebagai status status beliau sebagai seorang rasul. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wayyuha. Wa hadhil ayatu wadihatu dalalati alal muradi. Dan ayat ini adalah dalil yang jelas akan maksud tujuan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang hendak menerangkan kepada kita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Nah, kemudian lihat ya. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fi ma amara. Dan makna syahadat Muhammadur Rasulullah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mentaati terhadap apa-apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fi ma akhbara, membenarkan terhadap apa-apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara, wajtinabu dan menjauhi segala yang beliau larang, wa zajara dan beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Wa dalilu salati wa zakati wa tafsiri tauhid, dalil salat, wajibnya salat zakat dan tafsir tauhid qauluhu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu di surah Al-Bayyinah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Ya, illa liya'budu, ya ini la ilaha illallah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama itu untuk Allah. Wa yuqimus shalah, ini dalil wajibnya salat. Wa yu'tuz zakah, agar mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul bayyinah, inilah agama yang bayyinah. Wa dalilus siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wa dalilul hajj, dalil akan wajibnya haji, firman Allah taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia adalah berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu menempuh jalan ke Baitullah. Wa man kafara, namun siapa yang kufur, artinya tidak mau mengingkari kewajiban haji ini, dia mengingkari kewajiban haji ini, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka Allah Maha Kaya, tidak butuh dari seluruh alam semesta ini. Nah, ayat Syekh Marwan dibaca. Dibuka dulu maskernya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ma'naha allati taqdihu taqtadihi taqtadi tu'atuhu bima amara. Idzan fa ma'na shahadati anna Muhammadan Rasulullah tu'atuhu bima amara. Qawlika qawluka shahidta annahu mursalun min indillah. Makna dzalika annahu idza amaraka fa innal amira huwa Allah azza wa jalla kama jaa fil hadits sahih alladhi rawahu Abu Dawud wa ghayruhu qala sallallahu alaihi wasallam ala wa inna ma harama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harama Allah idza taqotta. Itu hamzahnya wasol. Idza taqotta anna hadha alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti bihi min 'indihi wa innama huwa rasulun fa ma'na dhalika an tuti'ahu fima amara. Hadha muqtada liqawlika shahidta bi annahu rasulullah fa illam tuti'ahu fima amara iqtidan annahu la yuqa'u kana dhalika taqriban li shahadatihi. Faman qala ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa huwa ya'taqidu annahu la talzamuhu ta'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam fa halu munafiqina shahadatuhu mardudatun wa huwa kadhibun fi shahadatihi. Wa amma idza taqada hamzah wasal wa amma idza taqada annahu tajibu alaihi ta'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam bima amara wa khalafahu li ghulafati hawa. Fahada yakunu asiyan qad naqasa min tahqiqihi li shahadati anna Muhammadan Rasulullah bi qadari mukhalafatihi. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan bayyana huna, Syekh Muhammad bin Abdullah menjelaskan di sini al-muallif rahimahullah taala menulis usul salasah ini. Makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Makna syahadat Muhammadan Rasulullah. Qala wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ay makna allati taqtadi, makna yang ditunjukkannya yang menjadi konsekuensinya taqtadi, maka konsekuensinya adalah ta'atuhu fi ma amara. Ketika seorang bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya adalah kita mentaati terhadap apa yang beliau perintahkan. Idan kalau begitu, fa makna syahadati anna Muhammad Rasulullah ta'atuhu fi ma'amara, mentaati apa yang beliau perintahkan. Kaunuka syahidta, maka ketika anda mempersaksikan annahu mursalun, bahwa beliau diutus min indillah, dari sisi Allah. Makna dzalik, maknanya, makna hal tersebut adalah annahu idza amaraka, bahwa beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, apabila beliau memerintahkan kepada anda, fa innal amira, maka hakikatnya yang memerintah, al amir isim fa'il Syekh Mauruan dari amaro ya'muru, maka hakikatnya yang memerintah adalah huwallahu, adalah Allah Azza wa Jalla. Kama ja'a fil hadisi sahihi, sebagaimana terdapat keterangan hal ini dalam hadis sahih alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ala wa innama harramallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallahu. Ketahuilah sesungguhnya apa yang Rasul haramkan itu seperti apa yang Allah haramkan. Ya. Idza taqatta anna hadha alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti bihi min indih. Apabila Anda sudah meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi, agama ini yang dibawa oleh Nabi, itu tidak berasal, tidak datang dari sisi beliau, dari kantong beliau, dari Nabi sendiri, namun dari Allah. Innama huwa rasulun, karena beliau hanyalah seorang rasul. Fama'na dzalika an tuti'ahu fi ma amara. Maka maknanya adalah Anda mentaati beliau dari apa yang beliau perintahkan. Hadza muqtada likaunika syahidta an bi annahu rasulullah. Inilah konsekuensi, ya, ketika Anda bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Fa illam tuti'hu fi ma amara. Namun apabila Anda tidak mentaati beliau terhadap apa dari apa-apa yang beliau perintahkan, i'tiqadan, dengan keyakinan annahu la yuta'u, bahwa beliau tidak perlu ditaati, kana dzalika takdziban li syahadatih. Berarti itu adalah pendustaan, bentuk tidak percaya, mendustakan akan persaksian Muhammad Rasulullah. Oh, enggak wajib taat pada Rasul, batal syahadat dia. Ya, syahadat Muhammad Rasulullah. Wa man qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, barang siapa yang berkata saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wa huwa ya'taqid annahu la talzamuhu ta'atul Rasul, namun dia berkeyakinan bahwasanya enggak mesti itu mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahaluhu halul munafikin. Maka keadaan dia yang ketika dia bersaksi itu keadaan munafik. Munafik juga mengatakan, idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Maka ketika datang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, Allah mempersaksikan engkau adalah Rasulnya, dan Allah mempersaksikan bahwasanya munafik itu, ya, pembohong, mereka berdusta. Nah, karena mereka berkeyakinan tidak wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka hina. Ya. Syahadatuhu mardudatun, syahadatnya tertolak. Wa huwa kadzibun fi syahadatih, dan dia pendusta dalam persaksian dia. Wa ma idza taqada annahu tajibu alaihi ta'atul rasul, adapun orang yang meyakini bahwa wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma amara, dari apa-apa yang Rasul perintahkan. Wa khalafahu li ghalabati hawa, namun dia menyelisih perintah Rasul tadi karena dominannya hawa nafsu dia. Dia dikalahkan hawa nafsu. Namun ketika dia melakukan maksiat tadi dalam keadaan dia tetap meyakini Rasul wajib ditaati perintahnya. Ya. Dia bukan munafik. Fahada yakunu asian, maka orang ini hanya bermaksiat. Qad naqasa min tahqiqihi li syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Maka berkurang dari realisasian syahadat Muhammad Rasulullah biqadri mukhalafatihi. Sesuai dengan kadar penyelisihan dia terhadap, ya, persaksiannya terhadap apa tadi? Bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulullah. Nah, tabarakallahu fikum. Ayat tafadhal Pak Yusuf dibaca. Qala wa tasdiquhu fi ma akhbara ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayyun min adillahi wahyun wahyun min wahyun min adillahi bi hadha ma ata min akhbaril ghaib bayati ghaibiyat ghaibiyati min al-kalami ar-rabbani azza wa asma'uhu wa asma'ihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa 'anil jannati wan nari wa 'an akhbaril ghaibi wa qasasil madina wa qasasil madin madini huwa kulluhu bi wahyin min Allah azza wa jalla wa muqtadi fa muqtada wa muqtada annaka shahidta annahu rasulullah an tasdiqahu fi ma akhbara an tusaddiqahu fi ma akhbara wa alla yakuna itu aslinya anla gitu di idgham bila gunnah wa alla yakuna fi qalbika syakka syakkun isim yakunu wa alla yakuna mansub dengan an wa alla yakuna fi qalbika syakkun fi anna ma akhbara bihi haqqun wa anna kulla khabarin akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu huwa fihi huwa fihi shadiqun walau kana la walau kunna la nara dhalika asy-syai'a la nara dhalika asy-syai'a kama sabata fi sahihain min hadisi ibnu hadisi ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala haddatsani as-sadiqu al-masduq ya'ni bihi rasulullah maf'ul dari ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal mu'minu yusaddiqu Rasulullah fima akhbara bihi sawa'un aqala dhalika aw lam ya'qilhu wa sawa'un adraka dhalika bi nadrihi aw lam yudriku aw lam yudriku wa qad kana as-sahabatu yatanaquluna fima bainahum al-akhbar al-kathirata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi anna Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam sayanzilu wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu idza haddatha bi hadzal hadis yaqulu li ashabihi wa liman yanqulu anhu al-haditha min talamidatihi yaqulu faman laqiyahu minkum falyukrihu minni as-salama tasdiqun la yusahibuhu syakkun idza kana al-mu'minu ya'taqidu annahu rasulullah fa ma'na dhalika anna kulla khabarin akhbara bihi fa huwa haqqun bila syakkin wa bila raibin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara makna berikutnya wa tasdiquhu fima akhbara. Nah, Pak Yusuf, tasdik itu masdar saddaqa yusaddiqu. Berarti fi'il-fi'il ini tadi semua wazannya itu membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ya, ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghaibi wahyun min indillah. Maka apa yang Rasul kabarkan sallallahu alaihi wasallam dari berita gaib, ya, itu adalah wahyu dari sisi Allah. Walihada ma'ata min akhbaril ghaibiyat, oleh karena itu tidaklah beliau mendatangkan membawa kabar-kabar gaib minal kalami Allah. Ya, apakah itu kalam berbicara atas nama Allah wa asmahi, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, af'alihi, perbuatan Allah, tentang surga, neraka, tentang berita-berita gaib, qasas al-madin, ya, berita-berita, kisah-kisah terdahulu, huwa kulluhu biwahyin minallah. Itu semua berdasarkan wahyu dari Allah. Famuqtada annaka syahidta annahu Rasulullah. Maka konsekuensi ketika Anda bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ya, antusaddiqahu, maka Anda membenarkan beliau, fi ma akhbara, dari apa yang beliau kabarkan. Wa alla yakuna fi qalbika syakkun, dan tidak boleh ada di kalbu Anda ada keraguan. Wa anna hadha ma akhbara bihi haqqun, dan bahwa apa yang beliau kabarkan itu adalah hak, benar. Wa anna kulla ma akhbara bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa segala kabar yang Nabi kabarkan, naqul, kita katakan, huwa fihi shadiqun, beliau berjujur dalam semua kabar tadi. Walaupun kita la nara dzalika syai'a, kita tidak melihat hal tersebut, apa yang beliau kabarkan. Kama sabata fi sahihain, sebagaimana ini telah valid dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, ya, min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud, annahu qala, bahwa beliau bersabda, haddatsani as-shadiqu al-masduqu, telah menyampaikan sebuah hadis kepadaku, yaitu Rasulullah SAW, as-shadiq, seorang yang jujur, al-masduq, dan yang dijujurkan, dianggap jujur, yakni bihi, yang beliau maksud Rasulullah SAW. Fal mu'minu yusaddiqu Rasulullah fima akhbara bih, maka seorang mukmin dia membenarkan Rasulullah SAW terkait apa yang Rasul kabarkan. Sawa'un naqala dzalika am lam ya'qilhu, sama aja apakah seorang mukmin tadi mampu mencerna apa yang Rasul kabarkan, memahami, atau dia tidak mampu mencernanya, tidak paham. Sawa'un adraka dzalika binadarihi, apakah dia mampu menangkap dengan, ya, nazar dia, pandangan dia, awalam yudriku, atau dia tidak mampu menangkapnya. Faqad kana sahabatu yatanaqaluna fi ma bainahum al-akhbar al-katsirata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat dulu saling mengutip satu sama lain kabar-kabar yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi anna Isa bin Maryam sayanzilu, bahwasanya Isa bin Maryam beliau kelak akan turun ke langit dunia, ke dunia. Wa kana Abu Hurairah idza haddatsa bihadzal haditsi yaqulu li ashabi, Abu Hurairah dulu ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan pada murid-muridnya, ya, waliman yanqulu anhu al-haditsa, ya, dan kepada siapa saja yang mengutip dari beliau hadis ini, min talamidatihi, dari murid-murid Abu Hurairah, semuanya mengatakan, faman laqiyahu minkum, ya, maka barang siapa yang menjumpai Isa dari kalangan kalian, fal yuqrihu minni salam, coba kirimkan salamku untuknya. Ya, jadi para sahabat, kenapa Abu Hurairah sampai mengatakan demikian? Karena yakin Nabi Isa pasti turun. Gitu. Yakin pasti Nabi Isa pasti turun. Tasdiqun la yusahibuhu syakkun. Ini pembenaran yang tidak diiringi oleh keraguan. Idza kana al-mu'minu ya'taqidu annahu Rasulullah. Apabila seorang mukmin meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah, fa ma'na dzalik, maknanya apa? Anna kulla khabarin akhbara bih, bahwa segala kabar yang beliau kabarkan, fahuwa haqqun, maka itulah hak benar, bila syakkin wa bila raibin, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Ya, baik, barakallahu fikum. Cukup dulu kali ya. Subhanakallah, alhamdulillah, shallallahu alaihi wasallam.